Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak dan bertahan karena cinta, sadar aku.

We'll be right back. beri